Selama ini ku pendamkan rasa di hati, ingin ku rasakan akan kehadiranmu. Ku sering terbayangkan betapa serinya wajahmu. Ingin ku curahkan segalanya padamu, walaupun gerak aku bagaikan membisu. Hanya ku minta sebuah pengertian darimu, karena bagiku hanya thank you.

Cinta.

kau umpama bintang kejora, indah berkelipan menyinari angkasa. Kau bagaikan sebutir permata, kilauan cahayamu amat berharga. Biar apa